Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpihan perih ini akan ku bawa mati. Apa yang harus kulakukan lagi bila kau tak setia? Karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahami, tapi kau tak peduli. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpihan berikan segala yang telah aku punya, namun semuanya hanya sia-sia.